susunya. Maaf, this teman now. Tertidur, kamu sudah tertidur. Apa lagi geleng-geleng? Kami bermain city game. Walau coba apa-apa. Di setelah kemari yang merindukanku yang performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Amo proibido.